Mitra Bisnis, saat ini kita sudah masuk masa kampanye pemilu legislatif dan nanti pada 9 April akan dilaksanakan pemilu legislatif. Untuk membicarakan mengenai hajatan besar Indonesia ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau menurut pengamatan Bapak dan perbincangan dengan kalangan pengusaha, bagaimana antusiasme masyarakat mengenai pemilu legislatif kali ini? Sudah tidak ada, orang sudah capek lihatnya itu. Ya toh, sekarang kita lihat kampanye aja, hura-hura aja juga tidak banyak yang ngikutin, yang nonton dan yang kalian ngikut, nggak tahu saya yang mana, mungkin yang anggur banyak ngikut, nggak jelas juga saya. Tapi antusiasmenya menurun sekali, karena orang nggak melihat lu janji-janji kosong semua atau apa mereka dengar. Lebih baik mereka tunggu aja waktu pemilu baru mereka nusuk. Udah capek mereka dengan janji-janji itu. Dan ada pemimpin yang janji itu yang bisa mereka lihat juga sebagai rakyat itu ada gunanya buat saya gitu loh. Nah ini harus kita ubah supaya rakyat ini berpartisipasi mau menentukan pemilih pemimpin yang akan datang, supaya jangan kita terjadi seperti yang lalu-lalu lagi. Maka itu sekarang sudah mulai apatis mereka itu. Nah, ini kita harus hindari dan kita harus cari pemimpin yang baik untuk mengangkat lagi kita supaya kita kepentingan bersama-sama membangun bangsa ini. Jangan malah tambah menghancurkan lagi dan cari pemimpin yang jelek atau cari orang yang janji-janji kosong lagi. Nah, itu yang perlu kita hindarkan. Dan ini satu-satunya untuk menyelamatkan 5 tahun ke depan negara kita mencari pemimpin yang baik. Bukan kita biarkan saja rakyat kita tergantung kepada broker-broker atau siapa saja. Ya, janji-janji partai politik mana saja, saya juga melihat hampir saya juga hampir sama. Sudah apatis saja kalau melihat. Tapi ini kesempatan buat mengadakan perubahan. Lakukan sekarang. Tak boleh kita apatis. Gitu. Itu saja yang saya harapkan rakyat kita ini mau bergerak lagi untuk cari yang terbaik. Itu bangun sama-sama bangsa ini dan bersatu kita. Jangan saling terus saja menggajau satu sama lain, saling mendiskreditkan dan sama sekali sehingga akhirnya kita hancur sama sekali. Sekarang ini kita makin hari menuju kepada sesuatu kehancuran daripada kemajuan gitu loh. Itu yang saya paling takut sekarang ini. Apakah memang sudah tidak ada lagi pemimpin kita yang mumpuni di legislatif, Pak? Saya pikir nanti kalau sudah dapat pemimpin yang baik dan juga pimpinan-pimpinan dari partai yang juga betul-betul mengarahkan, pasti ada lah anggota legislatif. Kita nggak boleh pesimis terus-terusan lah. Repot kita juga kalau kita pesimis terus-terusan. Kapan kita bisa bangun bangsa kita? Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.